Ibrani bab telo. Tantretan sesama Kristen seetem beli juga sareng Allah. Mangken kode peker padelem parkara Isa genika. Allah ngotos salerana malolo kaangkui teti Imam Agung edelem agama seeyanot sampian sareng gaulusa teje. Salerana esto ka Allah semile salerana kaangkui lalakon genika. Akadimosa seki dimin juga esto alam paagi lalakona epadeleman soce. Nanging Isa patot narema kehormatan selebih raja dari Musa. Sabab orang sematek bengkok kotu narema kehormatan searajaan dari bengkok genika tibi. Pacet saniap compok bede seakebei. Nanging seabadi sada jena sebede panika ala tibi. Musa esto minangka panglatin epadulemana ala ben manapa paponapa seedebuagi ala ejeman sebekal deteng. Nanging almasi esto minangka potra seatanggung jawab kangkui patulemana Allah, ben sampian sarang kau lesat aja panika patulemana Allah. Mon sampian sarang kau lesat aja pakun semangat, ben tetap yakin kaangkui ngaule, ponapa seeyarap sampian sarang kau lesat aja. Teti akati debuna erona Allah. Mon iare satia, bena ngeding suarana Allah, bena cak cengkal akan tah bengetwana, ebetoy segera bedi abronta ka Allah, serta nyoba salerana. Eji dia sengko elji ben e coba bi bengatuana bena. Debuna Allah, mangka naring orang jeria laneng ale e tanggala lakon saabite pak polo taon. Jeria sabebe sengko pegel karing orang jeria serta ngocak. Ring orang riasa lanjenga tak esto ben tak endek atau roka sabereng seeperanta aki sengko. Sengkok gigir ben asompah. Ring orang ria tak kira masuk kana gereroa. Kaangkui istirahat abereng ben sengkok. Tantretan tengate jek kantos beda eantarana sampian secek cubana atena bentak andi iman. Sampai abelik ajawi Allah seodi. Teti sopaja tadak setonga eantarana sampian seekening tepo bitusa sampai ala ben ka Allah. Saben are sampean kutu saleng belai saabite ki odi edelem ceman seeseput are tia edelem alkitab. Sampean sarang kaula sateje kanca saparjuangan sarang almasih. Sokor sampe akhir pakun nekui kayakinan seeka andi sampean sarang kaula sateje dari de adekna. Panika seetoles edelem alkitab. Mon iare tia bena ngeding suarana ala. Bena jak cengkal akan tah bengetuana. Ebek to abrontak ka Allah. Pasera semiar sesuarana Allah pas abrontak ka selerana. Kutak satu jena orang seepimpin Musa keluar dari Mesir. Tak engki. Ben pasera seetukani Allah. Pak polo tahun abite. Reng orang setusa. Sekeker mate e sekere bedi. Tak engki. Ebek to Allah asompa sapanika. Reng orang ria tak kira masuk kana gereroa kaangkui istirahat abereng ben sengko. Pasera genika seeka maksud sareng Allah. Seeka maksud engki panika reng orang seabrontak ka Allah tak engki. Samangken sampian sareng kaula sateje ngarte je reng orang genika tak bisa masuk polana tak parcaje ka Allah.